Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seharusnya malam ini merupakan malam pelajaran Bulughul Maram yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi hafizahullah, namun karena beliau berhalangan untuk memberi pelajaran kepada kita, kita isi di malam ini untuk kembali melanjutkan penjelasan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya gulam ihfazillah yahfazka, al hadis. Pembahasan kita telah sampai tentang pertentangan antara Rasul yang Allah utus dengan kaumnya, atau pertentangan antara yang diibadahi dengan yang beribadah. Apakah itu malaikat, ataukah para anbiya, ataukah orang-orang saleh? Mereka semua dalam kondisi tidak ridha untuk diibadahi, dimintai oleh selainnya. Maka mereka yang mengaku meminta kepada orang soleh, yang katanya kemudian orang soleh tersebut mengabulkan permintaan mereka, ataupun yang lainnya, maka ini merupakan pernyataan yang dusta, yang tidak benar. Terlebih di zaman saat ini, jangankan zaman ini, di zaman ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala hidup, beliau telah mengatakan bahwasannya musyrikin zaman ini lebih parah dibandingkan musyrikin terdahulu. Kalau musyrikin terdahulu, syiriknya mereka ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi longgar, tidak ada kesempitan, enggak ada kesusahan. Adapun syirik di zaman ini, di zaman beliau hidup, itu syiriknya ketika kondisi lapang ataupun dalam kondisi susah. Apalagi di zaman kita. Termasuk keterangan para ulama rahimahumullah, keparahan musyrikin zaman ini, bahwasanya mereka bukan hanya minta kepada orang-orang soleh saja, bahkan orang-orang yang dalam kondisi tidak soleh, dalam kondisi bermaksiat, yang kemudian mereka anggap wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ibadahi. Kata mereka sudah sampai tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat menurut anggapan mereka Tingkatan seperti ini sudah bisa meninggalkan syariat. Tingkatan para wali. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa itu wali dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Namanya takwa, kata para ulama apa? Akhdzul wiqayah, mengambil perlindungan diri. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Lah menurut anggapan mereka, wali itu yang sampai tingkatan ini, yang sudah kondisinya gak sholat lagi, gak zakat lagi, gak puasa, gak terbebani oleh syariat. Nah ini diantara keparahan musyrikin zaman ini. Kalau orang-orang terdahulu memang orang-orang yang dianggap baik, kelakuannya memang baik. Ya, semakin zaman semakin kondisi itu semakin berbalik. Ya, terlebih zaman ini, zaman kita berada serba berkebalikan. Yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap orang yang amanah, yang berdusta dianggap orang yang jujur dianggap berdusta. Dan itu telah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Telah kita pelajari juga tentang kondisi para anbiya, para mursalin di yaumul qiyamah kelak dengan kaumnya. Di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat yang pertengahan, umat yang adil. Ini tafsir para ulama bahwasanya wasatan itu adlan, adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar umat manusia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi-saksi atas manusia, baik manusia yang pertama sampai yang terakhirnya. Siapa saksinya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ditanya nanti orang-orang yang Allah utus, para mursalin, kamu sudah menyampaikan risalah? Naam, saya sudah menyampaikan. Kaumnya pun ditanya, apakah orang ini telah menyampaikan risalah kepada kalian? Ternyata kaumnya bilang, belum. Kembali Rasul ini ditanya kembali, apa yang menjadi buktimu? Siapa saksimu? Muhammadun wa ummatuh. Muhammad dan umatnya. Dipanggil, kemudian ditanya. Ya, Rasul ini telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Ditanya, apa buktinya? Apa buktinya bahwasannya Rasul ini telah menyampaikan kepada kaumnya? Apa hujah kalian? Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami Rasul, kemudian mengabarkan kepada kami bahwasannya seluruh Rasul telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya masing-masing. Ini. Kita lanjutkan berikutnya. Keterangan Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa syafah. Qala ad-du'a'u ibadatun Doa itu merupakan ibadah, kata beliau. Doa itu merupakan ibadah. Apakah itu doaul mas'alah atau doaul ibadah? Ya. Doa itu dua macam. Ada doa ibadah, ada doa mas'alah namanya. Doa ibadah apa maksudnya? Setiap kita itu beribadah kepada Allah, kita itu sedang berdoa untuk dikabulkan amalan yang kita kerjakan. Kita sholat, tentu kita mengharapkan diterima sholat kita. Ya. Itu namanya doa ibadah. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan itu terdapat padanya doa. Yang kedua, doa ul mas'alah, doa permintaan. Ini yang kita kenal dan ma'ruf di kalangan kita. Kita semua tahu, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, meminta hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, apakah itu tentang kebutuhan hati kita ataukah kebutuhan duniawi kita, rezeki, anak, kelapangan hidup. Ya Allah beri saya ini, ya Allah beri saya itu, ya Allah ampunilah saya, ya Allah rahmatilah saya. Ini doa apa namanya? Doa mas'alah, permintaan. Dan kesemuanya merupakan bentuk ibadah, baik yang pertama ataupun yang kedua, itu semuanya disebut dengan doa. Dan doa itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu ialah ibadah. Doa itu ya ibadah itu sendiri. Karena kenapa? Semua ibadah kita itu masuk dalam kategori doa. Baik. Qala hafizahullah, "Idza da'ata Allah taqarrabta ilayhi bi'a'zamil ibadat." Jika engkau meminta kepada Allah, maka engkau telah mendekatkan diri kepadanya dengan sebesar-besar ibadah. Doa itu merupakan ibadah terbesar. Kita minta, kita berharap kepada Allah. Ketika kita dalam kondisi seperti itu kondisi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sebesar-besar ibadah. Qala wa idza da'awta ghayra Allah sarrafta lahu a'zamal ibadat. Sebaliknya, jika engkau meminta kepada selain Allah, maka engkau telah memalingkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebesar-besar ibadah tersebut. Ketika engkau memalingkan ibadah atau doa tersebut kepada selain Allah, maka itu bentuk engkau memalingkan ibadah terbesar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Antum palingkan ibadah terbesar ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berikan ibadah terbesar ini kepada makhluk-makhluk Allah. Engkau minta kepada manusia, engkau minta kepada jin, engkau minta kepada malaikat, engkau minta kepada nabi. Berarti engkau telah memalingkan ibadah terbesar ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya untuk Allah, engkau palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allati yajibu ikhlasuha lillahi rabbil alamin. yang dimana ibadah tersebut wajib untuk dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Di mana zat yang memiliki sifat rububiyah itulah zat yang memiliki hak untuk diibadahi. Zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah, menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mengawasi, dan lain sebagainya, ini disebut dengan sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan yang memiliki hak untuk diibadahi adalah zat yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, menghidupkan, membangkitkan, membalas, memberi manfaat, memberi madarat kepada kita semua. Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, surat pertama, ayat pertama dalam mushaf Al-Qur'an, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala mengatakan, fa hadza nassun sharihun fi anna ad-du'aa ghairillahi ibadatun lidzalikal ghairil mad'uwi. Maka ini merupakan bukti yang sharih, bukti yang jelas bahwasannya berdoa kepada selain Allah itu merupakan ibadah kepada orang yang dimintai tersebut. Ya, sebelumnya beliau menjelaskan bahwasannya ibadah itu merupakan doa itu merupakan sebesar-besar ibadah. Jika engkau meminta kepada selain Allah, maka engkau telah memalingkan ibadah terbesar tersebut yang wajib untuk dimurnikan kepada Allah sebenarnya. Maka ini merupakan nas yang jelas, bukti yang jelas bahwasannya kalau kita, kalau ada yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada makhluk tersebut. Ahlul dalali yughalitunan nas. Orang-orang yang menyimpang saat ini berusaha menjatuhkan manusia kepada kesalahan. Orang-orang yang punya penyimpangan, yang punya kesesatan, mereka berusaha menjatuhkan umat manusia kepada sebuah kesalahan. Apa itu kata mereka? Mereka mengatakan, hadhil ayatu ta'ni Quraisyan. Ayat-ayat ini memaksudkan orang-orang Quraisy. Ayat-ayat yang menjelaskan, yang mengancam tentang perbuatan syirik, larangan untuk berdoa kepada selain Allah, ini yang dimaksudkan adalah kaum Quraisy, kata mereka. Wadullal al-kuffar, orang-orang kafir yang sesat. La ta'nil muslimin. Ayat-ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kaum muslimin. Maksudnya mereka apa? Kalau kaum muslimin enggak terdapat larangan, tidak dimasukkan ke dalam larangan-larangan tersebut, Ya. Kalau kaum muslimin, jangan kamu katakan dia berbuat syirik. Kalau dia seorang muslim, jangan kamu katakan dia berbuat kesyirikan. Jangan kamu katakan berdoa kepada selain Allah. Karena ayat-ayat tersebut berbicara tentang kaum kafir Quraisy, kata mereka. Berbicara tentang orang-orang yang sesat dari kalangan kaum kufar. Ini, mereka berusaha memberi syubhat, memberi kerancuan berpikir. Unzur al-khubtha wal makra wat tala'ub. Lihat kejelekan, kotornya makar dan permainan mereka, kata Syekh Rabi. Bi'uqulil muslimin, mereka mempermainkan akal-akal kaum muslimin. Dibuat bingung kaum muslimin. Apalagi mereka-mereka yang enggak pernah belajar. Dibuat bingung, enggak tahu ini ayat untuk apa, dan dia enggak pernah tahu dan enggak pernah belajar. Datanglah orang-orang seperti ini mengatakan bahwasanya enggak apa-apa ke kuburan, menziarahi kubur, meminta kepada Syekh Fulan, meminta kepada Wali Fulan, meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Masjid Nabawi. Enggak apa-apa itu, kata mereka. Loh, ini ayat, ini tentang kaum kafir Quraisy, ini tentang orang-orang yang sesat, orang-orang kufar, kata mereka. Oh iya ya. Akhirnya muncul apa? Oh, karena enggak tahu. Wa tala'ub bi kitabillah, permainan terhadap Al-Qur'an. Dipermainkan, dibolak-balik, diutak-atik, diterjemahkan sendiri, dimaknakan sendiri, ditafsirkan sendiri. Lau anna Quraisyan ibn ammi Rasulillah aw am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad'u ghairallah yakuru kafiran. Kalau seorang Quraisy yang termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa kepada selain Allah, atau mungkin anak pamannya, berarti sepupunya, atau anaknya sendiri mungkin, atau mungkin siapapun dia, bahkan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana? Di neraka. Abi wa abuka finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahku dan ayahmu di neraka. Kalau seorang Quraisy yang telah kita dengar bagaimana kemuliaan mereka, nasabnya, orang terpandang Quraisy, bahkan dari keturunannya Hasyim terpilih, bahkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya, hubungannya. Yad'u ghairallah yakunu kafiran, jika orang ini, seorang Quraisy tersebut, berdoa kepada selain Allah, dia menjadi orang kafir. Wa antala, sedangkan kamu enggak. Tad'u ghairallah wa tastaghithu bihi wa tansallah aw taj'alu lahu syarikan wa niddan wa lasta bimusyrik. Ini seorang kafir, ini seorang Quraisy mulia, tapi dia berdoa kepada selain Allah, kemudian dihukumi kafir. Sedangkan kamu ketika berdoa kepada selain Allah, kemudian berdoa dalam kondisi genting beristighatsah kepada selain Allah, enggak disebut musyrik. Yang ini disebut musyrik, yang kamu tidak. Padahal perbuatannya kamu sama dengan perbuatannya kaum musyrikin Quraisy. Uqulun sakhifah, kata Syekh Rabi. Akal yang buruk. Apa hubungannya kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari sisi nasab. Berapa jaraknya kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara ayahnya atau bahkan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi musyrik. Sedangkan kamu ketika berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar, menyembelih, terus enggak dihukumi musyrik. Kamu mengatakan bahwasannya ayat-ayat tersebut untuk kaum kafir Quraisy. Uqulun sakhifah. Wallahi law kana ibnu nabiyyin wa yad'u ghayra Allah la waqa'a fi syirki wa la 'udda musyrikan. Demi Allah, kalau anak nabi itu berdoa kepada selain Allah, niscaya dia akan terjatuh pada perbuatan syirik dan akan digolongkan sebagai musyrik. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan? Beliau panggil pamannya, beliau panggil bibinya, beliau panggil anaknya sendiri. Wahai Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak mampu untuk menanggung engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, enggak ada yang bisa menolong kamu wahai Fatimah. Ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia. Yang ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dekatnya dipanggil semuanya. Sedangkan kamu enggak. Kalau kamu berbuat syirik enggak disebut musyrik. Uqulun sakhifah, kata Syekh Rabi. Akal yang buruk, akal yang dungu. Qala wa banu Nuhin ibnu nabiyyin kana ma'al kafirin yad'u ghairallah. Beliau memberi contoh dari nabi yang lain, ibnu Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihi salam, anak seorang nabi, rasul pertama. Kana ma'al kafirin yad'u ghairallah. Anaknya ini berdoa kepada selain Allah dan bersama orang-orang kafir yang lainnya. Ikut golongannya orang-orang kafir, menyelisihi ayahnya. Dikisahkan dalam surat Hud. Bagaimana kapal itu ketika dia berjalan, wanada Nuhun ibnah, ketika Nabiullah Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, syirik kepada Allah. Dinasihati oleh bapaknya, oleh ayah tercintanya, dinasihati, jangan kamu berteman sama orang kafir, jangan engkau bergabung bersama kumpulan mereka. wala takum ma'al kafirin. Sekali lagi, ini pelajaran juga. Pertemanan. Jangan kamu bergabung bersama orang-orang yang kafir. Jangan engkau bersama orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kata anaknya apa? Membalas nasihat ayahnya. Qala sa'awi ila jabal. Saya akan lari. Saya akan berlindung ke gunung. Nah, akhirnya habis anaknya. Air bah itu melebihi gunung-gunung yang ada. Habis. Anaknya, istrinya juga. Yad'u waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasran rijalan salihin. Anaknya ini ikut berdoa kepada Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nama-nama orang-orang soleh. Lima orang soleh yang dikenal dengan kesolehannya memang. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Yang ketika mereka meninggal dunia, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bagaimana awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Berawal dari gambar. Ya, berawal dari gambar. Ketika meninggal, syaitan datang. Buat gambar mengenang jasa mereka. Buat lukisan mereka supaya kalian tambah khusyuk ibadahnya. Dibuat gambar. Bertahap dari gambar, kemudian berikutnya syaitan datang lagi untuk membuat patung. Fatala alaihimul amad. Kemudian berlalu masa yang panjang, anak keturunannya enggak tahu asal muasal gambar dan patung ini. Datanglah syaitan kepada anak cucunya, kepada anak-anak kaum tersebut. Wahai kalian, beribadahlah kalian kepada ini, karena dulu ayah-ayah kalian beribadah kepada ini. Semenjak itu diibadahilah patung tersebut, dan itulah awal terjadinya kesyirikan, awal kesyirikan di muka bumi ini. Nah, anaknya Nuh alaihissalam ikut beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' menukil ayat dalam surat Hud ayat ke-46 di mana Allah mengatakan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang tidak betul. Bukan perbuatan yang saleh. Bukan amal saleh itu, wahai Nuh. Mengatakan kepada Nuh tentang perbuatan anaknya, itu bukan perbuatan yang betul. Itu bukan amal saleh. Naam. Qala zaujatuhu kadzalik. Anaknya seperti itu, sekarang istrinya, zaujatuhu kadzalik. Istrinya pun seperti itu. Ini wajahnya para nabi. Ya. Kalau kita itu ditimpa ujian, cobaan, di antara cara kita meredam kesedihan kita membaca kisah-kisah mereka. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat terdahulu kisah-kisah para ulama. Ada yang enggak punya apa-apa, jangankan harta, anggota tubuhnya hilang. Keluarganya enggak ada, kecuali anak laki-lakinya satu yang menemani dia di tengah padang pasir. Para nabi seperti itu. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ayub, dan yang lainnya. Ujian-ujian dakwah 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah. Zawjatuhu kadzalik, begitu pula istrinya. Kanat ma'a qaumiha, dia bersama kaumnya yang kafir. Tad'ul awliya was-salihin, istrinya ini berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, sama seperti anaknya. Fa ahlakahallahu ma'a ibniha, Allah binasakan istrinya Nuh dengan anaknya juga. Tadi dalam kisah banjir bandang, air bah yang dahsyat, Allah berfirman dalam ayatnya surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Allah mengatakan daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata nuhin wa mra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhirin. Allah memberi permisalan untuk orang-orang kafir dengan apa? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, dengan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kedua-duanya merupakan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain, kedua-duanya di bawah kepemimpinan dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh. Dua perempuan ini merupakan bawahan dari dua hamba kami yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, punya suami nabi tapi istrinya kafir. Ya. Enggak heran kemudian ada kemudian setelah itu dari umat ini seorang ulama punya anak menyimpang mungkin. Seorang ulama tapi keluarganya begini. Itu ujian. Ya. Ini. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma. Dalam kondisi mereka seperti itu di bawah pimpinan seorang nabi, fakhanatahuma, ternyata dua istri tersebut berkhianat kepada suaminya. Berkhianat kepada Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihi wassalam. Apa bentuk khianatnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ma baghat imra'atu nabiyyin qat wa innama kanat khiyanatuhuma fid-din. Tidak ada seorang istri nabi pun yang berbuat baghat, baghi, berbuat fahisyah, berbuat zina, enggak ada. sama sekali. Itu bukan bentuk pengkhianatannya. Namun bentuk pengkhianatannya adalah dalam urusan agama. Adapun istrinya Nuh alaihi salam, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas yang lainnya, bahwasannya istrinya Nabiullah Nuh ini menyebarkan di tengah kaumnya bahwasannya Nuh itu majnun, gila. Dan juga pengkhianatannya apa? Kalau ada orang yang beriman kepada Nuh, dia kabarkan kepada orang-orang yang berkuasa di situ. Bahwasannya si Fulan telah beriman kepada Nuh. Bahwasannya si Alan telah beriman kepada Nuh. Ini bentuk pengkhianatannya istrinya Nuh kepada suaminya. Kemudian pengkhianatan istrinya Lut. Dia mengabarkan kalau ada tamu yang bertamu ke rumahnya Lut alaihi salam, dia kabarkan kepada kaumnya yang mencari-cari lelaki yang mereka maukan, perbuatan liwat, perbuatan suka sesama jenis. Kalau ada yang bertamu ke rumahnya Lut, istrinya mengabarkan kepada kaumnya, wahai fulan, wahai kalian, ada tamu lelaki yang datang kepada Lut alaihissalam. Maka nanti kemudian mereka berbondong-bondong ke tempatnya Nabiullah Lut alaihissalam. Sebagaimana ma'ruf kisahnya dalam Al-Quran. 6. Perbuatan suka sesama jenis yang Allah azab, Allah angkat tanah mereka, Allah balikkan, kemudian Allah hempaskan ke bawah, dan Allah hujani dengan batu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua hamba kami tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tugas para nabi tersebut alaihim al-balagh, hanya menyampaikan. Ya. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada dua istrinya tersebut, masuklah kalian berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Enam. Ini keterangan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala terkait pernyataan orang yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat ini untuk kafir Quraisy, bukan untuk kaum muslimin. Yang pertama, keluarga Nabi, keluarga yang mulia, kalau berbuat syirik menjadi seorang musyrik. Umat-umat terdahulu pun seperti itu. Bahkan istrinya Nuh dan juga anaknya, dan begitu pula istrinya Lut alaihi salam pun Allah golongkan sebagai penduduk neraka yang kafir. Lah bagaimana kalau kamu yang berbuat syirik, berbuat kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla? Maka itu lebih dan lebih dahsyat lagi hal yang ditunjukkan dari dalil tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah ta'ala kajian kita di malam ini. Semoga ta'lim kita atau kajian kita menjadi sebuah kajian yang bermanfaat dan mubarakah, dan menjadi ilmu yang membuahkan amal saleh bagi kita semua. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.